Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa ala hala wa ala quwwata illa billah ma ba'ad. Qala subhanahu wa ta'ala. Idhan la laha salah satu halat. La memiliki tiga keadaan. Al-ula antubashira wala tatakarrara wajibu nisbu tubashir nakira wala tatakarrar, dan lainnya tidak berulang, maka wajib nasab isim setelahnya. La rajula bidari. Asalnya anla tubashira wajibu arrafun wa tikrar. Yang kedua, la tubashir nakirah. Antara la dengan isimnya ada fasil, maka yajib rafa. La bidari rajulun. La bidari rajulun. Wa tikrar. Dan wajib tikrar menurut Ibnu Jurum rahimahullahu ta'ala dan jurumnya. Atharithah antubashira wa taqarrar. Yang ketiga, bertemu langsung dengan nakirah, tetapi la'nya berulang. Wa yajuzul wajhan. Boleh dua wajah. An-nasab la rajula bidari wala imra'ata. Wa rafa' la rajulun bidari wala imra'atun. Taqulu la rajula fiddari wal imra'ata, ini nasab. Boleh juga yakni wal imra'ata fiddar. Hadza idza amalta la, ini kalau kamu amalkan la. Fa idza ahmaltaha, kalau engkau ihmal tidak mengamalkan la, maka qulta la rajulun fiddari wal imra'atun. Hadhihi masalah yu'abbiru anna nahwiyun bila hawla wala quwata illa billah. Ya. Nahwiyun seringnya memberikan contoh dengan la hawla wala quwata illa billah. Di sini pengulangan la. Badalan min qawli mu'allif la rajula fid dari wala imra'ata, sebagai ganti ucapan dari Ibn Jurum la rajula fid dari wala imra'ata, mereka nahwiyun memberi contoh dengan la hawla wala quwata illa billah. Bila bisa dengan la haulun wala quwwatun illa billah. Bisa la haula wala quwwata illa billah. Nah. Fataqulu la rajula fid dari wala imra'ata. Begitu ya, di sebagian kitab kayak itu. Begitu. Mana beda? Saya baca sedikit kitab yang di sini. Kata beliau, al-an insyaallah ittadhaha al-mawdu'. Sekarang insyaallah telah jelas pembahasan. Idza dakhalat ala ma'rifatin, kalau dia masuk ke ma'rifah, wajaba ilgha'uha la rajulun bidar. Idza fussilat wajaba ilgha'uha wa tikrar. Jika dia terpisah antara la dengan isimnya, maka juga wajib ilgha'uha wa tikrar. La bidari rajulun wala imra'atun. Jika basyarat wa takarrarat, jika bertemu dengan sunnah kirah tapi berulang, jazal iman wal ilgha. Ya, bisa la rajula bidari wala imra'ata, bisa la rajulun bidari wala imra'atun. Jika takarrarat la mal mubasyarah, wajizulaka fil awal wajhan. wajuz bisani salah satu aujuh. Ini tambahan penting. Kalau berulang la tapi dia bertemu langsung dengan nakirah, maka boleh pada isim yang pertama wajhan. La rajula wala imra'at wala rajula bisa la rajulun. La rajula bisa la rajulun. Wajuz bisani salah satu aujuh. Dan boleh pada isim yang kedua, salah la yang kedua, tiga wajah. Illa idza rafa'tal awal. Kecuali kalau engkau rafa'kan isim yang pertama. Aqulu idza taqarrat mal mubasharah jaza fil awal wajhan. Kalau iya, dia bertemu langsung, dia berulang la'nya dan bertemu langsung dengan nakirah, maka boleh pada awal wajhan kama qala mu'allif ali imal walil qa fa taqulu la rajula fid dari wala imra'ata wa taqulu la rajulun fid dari wala imra'atun. Kam wajhan? Wajhan bisa la rajula fid dari wala imra'ata, bisa wala wala rajulun wala fid dari wala imra'atun. Ini pada isim yang pertamanya. Ma yajuzu fi tsani, ada berapa wajah untuk isim yang kedua? Idza amalta la fil awal, kalau engkau amalkan la pada isim yang pertama, la rajula bidari, maka jaza fi tsani satu wajah. Boleh pada isim yang kedua imra'ahnya tiga wajah. Wa makna amaltaha, mana engkau amalkan, yakni banaita ismaha al-fatah, yang kau mabnikan isimnya dengan fatah. La fatakuru la hawla wa la quwata illa billah. Quwata li mabni juga haja wajah. Wataqulu juga bisa yang kedua, jawab yang kedua adalah kamu ucapkan la haula wala quwwatan dengan nasab illa billah. Hada wajah tsani. Apa perbedaan baina hadha wajhi wal ladzi qabla? Apa bedanya antara wajah yang pertama dengan yang kedua ini? Pertama wala quwwata, sekarang wala quwwatan. Ana hadha munawwan, yang kedua dengan tanwin kuwatan, wal awal ghair munawwan. Wa taqul yang ketiga, wajah ketiga bisa kamu baca la haula wala quwwatun illa billah. Hada wajhun salis. Ya, ketika engkau baca isim yang pertama, sekali lagi kalau la-nya berulang. La-nya berulang. Ya, dan bertemu langsung nakirah, maka pada isim yang pertama bisa dengan dibaca fathah la haula, bisa dibaca rafa la haudun. Kalau dibaca la haula, maka isim yang kedua bisa tiga, bisa la quwata, bisa la quwatan, bisa la quwatun. Irabnya bagaimana, insyaallah kita baca. Nama Allah.